balik padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil. Kembali padamu, karena ku tak jangan.